dina peuting kasalapan rewek diduruk teh harita. Harita kah? Harita. Aduh, marukana. Nuju ngabarak aya Brahmana nu bere main salapan urang harita. Jadi eta suaminya. Dasar panawa atuh tukang berehan. Tuangan cenak di kota kop cina beakan kanya kabe tuang cina mang kanya nu awewe nya kitu nyai kop cing betet kanya betet subar ngebeledu gue cina kanya itu tadewek harita terus pakpik-pak digawe nyata namatkan ngalabuktikan ilmu lanak dan nyin liang harita teh harita teh nyin liang di tengah-tengah marukana tuduh ti Gusti Widura atuh naha tapi tuduh Gusti Bima nu nyalira di luar kulemna teh kitu wae kana jlengut duh bari nangtung jlengut loh mandat retek duitina teh naon taun retek teh sing horeng seuneu geus sabeulah di tukang sing horeng bilik dibalur ku gagala nya mana disebut obong sigala-gala tau ge nya peuting kasalapan dinuruk cegur rikat Gusti Bima ngarawu ibuna ngarawu radena kula Gusti Yudhistira, Raden Arjuna, pun bapak dikalek, dewek muntang kana bitis, blus kana liang sekaligus. Ngahep-hep, langsung ngoronang. Kolonang. Namanya mah kolonangan. Bejil-bejil, dewek. Di mana ta? Di leuweung. Geus hampir letek panon poe. Nya. Bray. Gok kawalungan geus mapageun rakit dinya utusan Gusti Widura aya kituna tak kolot ya cepet hubunganana nya kah cepet hubunganan pika ka kitu geuleuyeung kana rakit mentas tapi ka ayeuna apruk-aprukan bulan-bulan teu can desa mulih nya kang can bisa balik deh dari ancam aluh ku ririwa poka sangkuni jahat sangkuni teteh nyaho sering urang mana urang mana sangkuni nya teh apa si beulgeuk urang rancakole mimitina mah ngan ngumara di Anggandara nya teteh nya marukana jang aya lalakon nu hebat euy naon Gusti Bima tos garwaan eta garwaan ka urang mana akang ka urang nagara Pringgandani putra panita oluh putra bagawan bagawan naon ijir iya ngaranna teh Kesarpa. Mohon. Murukana teu rame dina masa harita. Naon rame? Gelut jeung dahuan pan. Kitu. Dahuanana dipapeg modar. Nah saha dahuan teh Kang? Arima. Aduh. Teu ridon Arimi ditikah ku tukang baramaen cenah aing teu sudi ku tukang ngemis. Ger gelut sile asah dina kai. Waduh. Baroleh ger. Murukana tonggongna. Murukana. Huntuna rujad. Aduh. Maot Arima. Ini harita. Ngantunkeun Gusti Arimi nuju bobot ena teh ayeuna teh deuk mandi belut deuk tungkep cul we mun geus rada rerek deui nya teh da sieun jurig teh anya tacak-cak bodas kitu sareng inget kana kewajiban dayam inget kana kewajiban ngaran diganti ngaran kade ulah nyebut asli kade saha tuh akang akang mohon ngaran mohon kantong bolong hihi akang teh kantong bolong pun lanceuk saha naya genggong oh ataupun bapak bekal sangu bronta ibuna panawa sanes Gusti Kunti saha ta jenenganna mohon Dewi Rini atu Gusti Yudhistira jenenganna teh Dewi Jakangka oluh Gusti Juragan Ageng Gusti Bima mohon wah Brahmana Bilawa oh Bilawa teh nyaeta eta Bilawa teh mohon kana ulah nyebut Bayawak mohon Bilawa Brahmana mohon. Bilawa mohon Gusti Arjuna sata Raden Kandi Warhatnala aing ngagentraan teh kuring ceking Raden Kani Kani jiga kuring atuh Raden Nakula Tantri Pala Raden Sadewa Satrik Darmaganti mohon kitu beres Kang digentos kitu mah lah ganteun lain oge keur ngabrahmana jang yeun nempo imah ieu cing paladeg ye tah cinta ros keneh ka nya teh sugan aya haseupna ieu ngelun ka luhur sugan aya jalmina dinya aya jelema mah loba di pipir ngagimung kitu ngeusian padati ku sangu heh deuk hajat kitu ngariakeun meureun nya biasa jang nya banyak ka ngariakeun eta geuning sing aring hak kitu kunaon teh halah weh mohon sareurik kitu. Jarang bleh teu pupuk. Nyaha. Tanya wae kitu. Ah, tanyakeun we yang nyoblak-blakan. Hayang nyaho anu. Tah. Pun Ntar nyibu pulang. Udah, balik naon nih, Bapak. Nyibu? Hah? Ih, serius atuh mah atras. Ngaku-ngaku kecurik dulu. Eh. Oleh teu ingat. Tah eta tas bana eta taun nyarane eta belah wetan. Tah itu kacemung tuh. Tah aya nu boga imahna digana. Ah, teu sejalan teh. Abus wae kitu musafir rek jero. Ah, lebet teh yang. Pokona ieu ditungguan da geus beurang teh nya salapan urangeun ye. Oh, naon sapa urangeun teh? Eh, can meunang sangu. Can dadaran akang. Nya karek genepaneun dijual heula wae anan bi teh. Ih, atuh. Ah, can kumpit salapan mah mawara balik dek mah. Jadi nungtut meureundang-meureundang jual can jejeg banyak. Can jejeg mah dijual wae terus dek mah ka warung kejo. Lumayan ngumpulna. Ngan pun lancek duka ka mana usahana eta. Dari papisan meureunnya yeah. Bisa lemur sumpah. Ngan si eta mah tara narima sangu sareana oge. Naon wae? Kan? Naon wae narima? Kitu we bangsa cau narima na teh. Bangsa bumbuahan. Loh. Punten kulan. Punten. Ya. Punten. Punten. Syakar di luar tata ya semah kasep yang bagiakin susutan Cipanon syaha abdi lah syaha di luar abdi syaha di jerok eh yap kadia lingi saya sendiri di luar kadia sanak samakna di urang ngampar yo punten yap Mang Aki punten. Ya Mang Aki. Cep Nyai punten, Cep Nyai. Wanya. Bagia Mang. Kulan. Bagia. Sur nuhun. Bagia. Nuhun Mang Aki kulan. Mang nupu punten nante. Ah sanes pupunten an puntennya anu gitu. Nah. Mang Aki teh nu kagungan bumi. Ya. Sur punten le. Bade musafir abi teh. Oh geuning tukang musafir. Nya teuing. Musafir mang somohon jajaluk. Iya. Kitu jajaluk mah. Nya. Make jajaluk mana naon? Saha jenengan? Abdi. Nya sampana bungkem. Hah? Aya oge nu nyebat ka abdi teh. Naon? Ciung Wanara kitu. Hey. Sakanya ka gintil. Kita kurang abdi teh nyuhunkeun karidoan pribumi sum sareng kailasan atuh bade kusangu sae ku artos mangga sana bilih repot kitu tanah kututuaneunana ku segon bade kunu beureum kunu bodas ge mangga bade ku cingri tiasa ku hawara salah komo resep abdi mah kaina mah kitu lain naon musafir lawar kitu kitu aya mana we aya mah kitu teh beasna we sapados teh hese deui ya sarang deungeunana deui kitu. Aye karesep teh abdi mah kana peda, mana we aya peda beureum kitu tak karesep. Kana naon deui? Komo kana peda buleud mah. Kana peda naon deui? Komo kana cumi-cumi resep teh. Ih, kana naon deui? Kitu-kitu kana beuleum tarasi. Komo lamun dipais ngeunah teh teh tarasi. Eta teh. Nya. Komo digoreng mah kitu tah. Weleh-weleh teh teh atahna komo ngeunah teh teh. Ih, komo kana pesona mah. Ya teuing. Mangga aya sangu sabaraha jalmieun priyogi tuh ahli jariah ya aki-aki teh yeuh geus sadare ngan kitu ning baung sedih kan teh taroskeun teh kunaon atuh saon bade masihan lain bade deui soyogi sangu mah tugra tingali sawaregna we teu seueur ieu teh sarapan jalmieun sarapan sumoho bujeng hingga sarapan 20 jalmieun ge aya ini wos teh atuh nuhun aki kulan mang ayo garwa ieu teh ih pun anak ieu teh mana teh iya sajenengan anak jenengan anak ngaranna teh Irawan Sariawan ah Irawan oh Irawan kunaon ieu teh bet nangis inghak-inghakan aki jerami sakit tuh Iai mang keur prihatin keur sedih kaula teh. Nah kunaon? Nah dasan uninga henteu. kaula teh deuk kagiliran poe isuk dihakan ku kalabaka awak digrihan dipupukan ku samara. Kalabaka teh naon? Langir. Kalabaka ngaranana buta gede anu cicingna di batu belah tu di pasir belah di kidul. Tu nang taun. Hei, itu anu ngewag. Ya, buta. Buta. Segede kumata teh. Ya, jika gunung anak nawe. Loh. Gawe nanga kanan jelema komo mimiti nama 12, 13. Ayeuna beunang diatur soteh cukup ku hiji sapoe beunang ngagrihan. Diatur ku kaula nyeun surat dina jalananna. Ngan menta diiring ku sangu sapadati sama sapariuk awak digrihan make samara. Dipupuk, dipupuk. Yeay. Gawat. Haur, sugan teh teu gawat kieu. Tos rami. Aya mun 3 bulan tepi ka ayeuna mah. Ba. Na urang mana teh jurig teh? Aye mimitina mah kepala daerah ngan dikantunkeun maot ku rajana. Ngaranana Prabu Arima. Ku samaotna? Aye maotna teh ku Brahmana tukang musafir. Yeah. Oh kitu. Ayeuna ngarusak. Ngarusak. Anu bakal kagiliran dina poe ieu? Yeah. Enjing, saha? Aki. Ieu pun bapa nu bakal kagiliran dina poe isuk. Awak digerihkan dipupukan ku samara. Yeay. Ah, paramiosi atuh ki ah. Jang, paramiosi ah. Naon? Engal-engalan teuing. Ieu apan itu sangut sana keula. Ah, entong ah. Najis kan. Kan ada ngadon kojor ka desa kitu. Lain itu kalau nyerek mahanan. Sanak ieu sangu entong kita. Ah. Geus nyakeul acan. Ih, nanya. Lamun ngakeun mah kuring lila keneh mun rada goang. Ih, geus aya hagi. Kari nyiuk. Duh, cokot heula wae kitu. Nya meuni ge eta jeung ngider deui kan sejen. Lain kedek nanyakeun kuring. Iya, aya teh ngakanan jelemana teh na ka pribumi wae aya semah mah henteu. Ih, dalangan semah sing sakur nu aya di dieu mah kagiliran. Ah, komok kitu aing hayang keneh hirup ah. Ah. Nya ge barang sak aing. Nya ge loba hutang. Ulah kitu. Barang saweg dawala bade munur. Sapratane pun Brahmana bilawa Kang Hinar. Amuing, amuing irawan eta, irawan ampun datang. Tepat teuing. Mang, hei, tenang, tenang, tenang, tenang. Ngumpul. Naon ki? Eta, kalabaka teh ngagerung. Kageningan ka dieu ngajorag. Ngajorag ka dieu jiga na inang tang eusi. Teh tenang. Aki Ujang tenang. Sategasna eta lain si Wawal Kalabaka eta teh bawaturan kuring teh. Guringan. Mana teh? Eta geura urang geroan tenang. Tenang. Tukang musafir keneh we. Hei. Dah. Kantong bolong. Iya di dia. Duh. Lengih. Sia di dia geus beunang dahareun. Iya panang ka Soyogi. Dulur kuring teh ki. Duh. Amuing sena linggih atuh ka dieu. Maha teras linggih. Bapa maneh di mana? Ka jurusan kidul. Ya, ka mana tah? Pan. Bapak mana? Kada moal teu kaing ngajigana ka moal teu kebon gedang. Ka kebon gedang jigana. Bisa jadi teh mah ah. Ruh jeung pun lancek teh itu. Ah, woi. Woi, bisa woi. Duh. Gancang ka dieu. Ujug kaget. Ki, aki pribumi. Pulang aja kaget aki. Brahmana bilawa. Sudah diarep-arep. Mangat cari kerat cari cari. Parantos Soyogi pulang. Bujang hingga 8 jalmion 20 jalmion Soyogi. Ayah. Ayah. Iya. Bagian ki aja kaget aki amuing mana lagi. kuburan kaulanu. Tau terima, bocah oh, cilik. Anggara bari ngaleut eta sepantales naon teh? Ya. Yeah. Mangga ngaleut ieu tau terima. Ya. Ya, aing mah euy karek meunang teu nepaneun euy. Beres. Ah, encroh encroh encroh mana akan nyar di blok lumbung. Bah, punten bah. Yok. Mah ngacalik mah. Abah kali ini. Sabar aja mana? Ya, tong Sumelang. Dek 20 jelamaan ge aya di desa. Aya aya aya aya. Aya. Dengunan dengunan dengunan. Aya. Abdi bingung ma, abdi bingung di payu, abdi bingung. Muka jangan ngali dadaya lagi konerakan samnya pada pinarawa ingkang kunira pinara. Naruan kieu amuing Ki mangaki pulan tenang Ki punjen sun bah bade nyangakeun semah pangabutuh abah jo pangabutuh we abah deh syahwat we teteom sia mah da kitu meunang balawak da tara ngumpul dina gendongan teh atuh. Hayang eueuh gunung atuh. Lain. Sileung meunang rezeki. Meunang kuring asin dua gebing. Duh, tawes nya. Endek mah rugi pisan euy. Naon? Dibuburak euy kuring boga iman. Naha? Pamoyan kecengar euy. Paingan atari kitu mah pegat pamoyan waduh menggening basuhkeunnya bro teh euy kabuncel pamoyan aing lompat aduh eta kumaha tah suku ti kait euy cisolontol dewek mandar kana ukur dicukur kumaha tah congkenang teh cilina kakeureut aduh tukang cukur ngundag dewek aduh nya lain eta kang anu ngabuleuna pamoyan mangpeng ngadek lompat terus ka saung lisung aduh cegur teh dulu. Nah. Diadu jeung bujuran nu keur nutu. Aduh. Nah, lebih kalau bah kitu eta akang balangah pisan. Nu nutu nongeng udah kana liang lisung. Aduh, cenah diudag deui we. Ngas. Ari teh saha euy? Ieu teh teh ngaranna mah berehan pisan ieu teh. Deuk mare 20 jelemaeun ka urang. Deuk. Hah? Deuk mare 20 jelemaeun. Waduh, cukup. Nyawu poeng 20 jelemaeun ya. Bagya kakang Brahmana. Iya, tak terima buat sasiri. Ki, aki, pulang. Ajak kaget ki. Bah, pulang. Ajak kaget bah. Eta make bisa nurutan bahasa Inggris non teh marukana ajak teh naon? Kumaha aja? Kasuling naon ajak? Kuring, ya. Ada aja kuring mah tukang gang naon ngusiran keretek gitu ah aja can buah ngusir keretek mah jupi salira teh saha aku Brahmana Bilawa ulan Brahmana nih jupi ieu abdi sung taya ngenalkeun Brahmana Naya Genggong ieu hey. Ai anjeun abdi kantong bolong alias sampana bungkem tea gitu. Bener teh tang. Kitu ai kapungkur mah wale wis bodas abdi. Ya, fungsi tah harita mama. Nya. Ngan teu geja brus kana gor ieu. Udah naon? Kana teh jadi wale wis hideung abdi harita. Yeeh, aya nu aspal teh teman-teman. Cicing. Deuk mare dahareun. Pada masihan 20 jam nya mung ieu teh panita teh nuju sedih kingkin. Kunaon? Mangga parios kra. Ki, si Aki juga tos seuri kunaon? Nuju prihatin nun jisim abdi teh. Naon sabab? Teu kedah uninga kasesah pribumi mangga we bari piyogi tuangeun mada parantos blak-blakan ka Mang anu tadi saderek eta babaturan aing. Babaturan Aki. Terus bade masihan 20 jamian teteh. Aduh. Padahal we 2 kilo cenah. Aduh. Samal we sapariuk. Nya. Aya tuangan masun munutna teh sarapan jamian. Sarapan urangan Ki. Aing, dulur aing, jeung inung aing. Jeung babaturan aing anu 2 ka 3 bapana. Kitu Ki kulan. Mangga kulan soyogi. Ngan eta saurkeun kaprihatinan teh. Teu kedah. Saya nama saurkeun ama bejakeun da balaka pokona mah hana si Aki rido mere dahareun ka aing sarapan jelemaeun naon ka susah si Aki ditulung ku aing Ki ulam kieu bahnya ieu Abah janganlah. Deh. Beri sedih hati. Aduh aduh. Sok duluikeun aing cacangiran. Harus dah Abah dengan terang-terangan secara sukses. Jadi sebagaimanapun juga kita akan menjadikan sok seumpamana. Ya. Jadi lamun babah terang-terangan kepada saya dan kepada ini tuan, ya, kita akan menjadikan seseorang yang justru beliau. Begitulah kira-kiranya. Jadi kalau kita kalau dihubungkan dengan jangkar segitiga, kita akan menjadikan konsumsi. Jadi, sebagaimana kita haruslah menjadikan korupsi. Jadi, apapun juga kita dihubungkan dengan dasi akan menjadikan irigasi. Jadi, sebagaimana kita akan menjadikan koruptor dan apapun juga sanjang balik ke rumah orang akan menjadikan imitasi dan sebagaimana dasi. Ya, apakah dasi boleh kita akan menjadikan irigasi, kita akan menjadikan administrasi sebagaimanapun juga ialah terasi. Bos, ya bos. Aduh, ampun. Tete bahasa naon mau dipake teh? Itulah bahasa Sunda Kalapa Melayu. Cicing. Mang saur kene mang. Ceritakan kantong bolong. Ambil ya. Jelas enggak. Bare di sangamkeun ku abdi. Iye. Dongengkeun wae teh, mangga mangga. Aki nangis teh bade kagiliran dina dinten enjing salirana digerihan dipupukan ku samara diiring sangu padati sama sapariuk sangu sapadati ka itu ka pasir alas bengkah yen aki teh bade dimangsa ku kalabaka di dieu teh aya buta nu ngaruksak tukang ngakanan jelema ngawitan kana ingon-ingon kana tatanen teras newakan jelema sapoe 12 sapoe 13 nya diatur ku ya aki dugi kaina tiasa diatur menta hiji jelema meunang ngagerihan dipupukan ku samara ti dinten ka dinten ti minggu ka minggu giliran ai anu kagiliran dinten enjing teh nya ieu pisan mang aki numawe nangis tau kitu ditangisan ku putrana atuh ieu urang kampung sumangsih bangsa sangu kitu minuhan padati sareng samel sapari. Hei, oi. Tah kitu a. Ieu. Kitu mah eta ge. Tete ka beukina teh eta buta teh jelema rada beureum-beureum kitu. Ah, syah. Syah. Nyangana teh mah asah. Ieu rada cing ah. Mun geus si lain nu konar-konar. Teh. Kitu kolan. Si Aki deuk dihakan dina poe isuk di gerihan awak. Sungguh. Yuk, mundur, siap mundur, mundur. Oh, mundur, gitu, Kang. Ki, aing deuk nanya. Sumuhun, Aki rido meredahareun kasrapan urangan ka aing jeung dulur aing. Oh, atuh piraku nganggo teu rido. Jigah naon nu tadi ge tos blak-blakan mangga teh teuing bujeng hinga sarapan jamin. 10, 20 ge mangga. Bener. Leres nun. Aki ojo semelang. Si Aki cicing. Poe isuk aing anu bakal ngagusur parati. Anu bakal jadi ganti si Aki. Aing rido. Loh. Ulu, ulu, ulu, ulu, ulu, ulu. Ah, abis matang di baban tong kurang ah. Nah. Power ting. Hei. Ah, mau ada yang mau ada yang diajak mah. Manya. Aing ganti naki. Anu bakal jadi maksa si kalabaka. Poe isuk ini. Ngan. Paminta aing ulah digerihan. Pupukan mah pupukan siraku samara. Kitu aki. Kan bagian samara mah abdi. Kumaha ieu teh? Cicing, milu jeung aing. Urang bebejak ka si Babu. Tah percaya kadunungan urang mah hayang nyaho di dieu lah pernahna. Di mana panawa lapar sok aya hal anu kudu direngsekeun. Nya ieu jigana ieu. Lain lapar ku sangu, lapar ku perjuangan. Nyata dasarna tulung tinulungan ka sasama. Iya. Ya, pokoknya mah kumaha dunungannya dek mah. Tak kitu ki. Raden Kasep, dina resan dieu piraku di mana wajar atuh sun pribumi ngarugelkeun ka tatamu. Tatamu anu hak di dama-dama ku pribumi ulah sawios. Jiga aki nyuhunkeun pamulang. Tarima na lamun seug aki masihan tuangan. Kitu anu janten margi.